tak coba ngalake jenengmu saka atiku sak tenane ra kapus isih terus tak sliramu nopo pujane nanging kowe ora reti kowe sing tak wadi-wadi malah jebul kowe blenjani janji jare sehidup sepati nanging nopo bukti kowe medho tresno budi milano liyo yo wes ora apa-apa insyaallah aku bisa. Hati-hati ku jarak.